Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya, bahkan termasuk kenikmatan terbesar ketika Allah memberi taufik hambanya untuk selalu istiqamah di atas jalannya. Istiqamah di atas al-haq. Kenikmatan yang tidak bisa dihitung atau dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Manusia atau seorang muslim ada kecenderungan kepada khair, kepada kebaikan, namun terkadang ada saja gangguan yang bisa menyelewengkan dirinya kepada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah, dan syaitan besar perannya menyeret Bani Adam ke jalan yang dimurkai oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya di surat Hud, fastaqim kama umirt, maka istiqomahlah kamu sebagaimana engkau diperintah oleh Allah. Allah juga sebutkan di dalam Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, turun kepada mereka para malaikat mengatakan jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, dan bergembiralah, kabar gembira bagi kalian, jannah yang telah dijanjikan kepada kalian. Juga dalam Al-Ahqaf ayat 13 Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada takut, tidak ada pula mereka bersedih. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah ashabul jannah, para penghuni surga, kekal abadi mereka di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu mengatakan Rabb kami Allah lalu mereka istiqamah, artinya mereka selalu mengikhlaskan amalan mereka untuk Allah. Mereka selalu beramal sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah, mengamalkan syariatnya. Begitu pula kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, fastaqimu ilaihi, ketika Allah perintahkan maka istiqomahlah kalian. Artinya perintah dari Allah, jalani oleh kalian jalan yang akan menyampaikan kalian kepada Allah, yaitu dengan membenarkan segala berita yang Allah kabarkan, mentaati segala perintah yang Allah perintahkan, meninggalkan segala larangan yang Allah larang. Dan itulah hakikat istiqamah. Berita, yakini kebenarannya dari Allah dan Rasulnya, jangan ragu sedikit pun. Perintah, segera amalkan. Larangan, jauhi. Itulah hakikat dari istiqamah. Dan terus-menerus di atas itu, selalu demikian. Seperti itu pula Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan, istiqamah berarti menjalani jalan Allah yang lurus, agama yang lurus, tidak tertarik ke kanan maupun ke kiri, keluar dari jalan Allah. Maka istiqamah itu mencakup semua bentuk ketaatan, dari yang tampak maupun yang batin, mencakup segala bentuk larangan ditinggalkan. Maka perintah istiqomah, fastaqimu ilaihi, fastaqim kama umir, merupakan perintah yang jami'ah, mencakup seluruh isi agama. Perintah untuk istiqamah atau kata istiqamah itu sendiri berarti mengena kepada seluruh syariat yang agung dan mulia ini. Tentunya yang demikian sangat menuntut dari kita sebagai manusia untuk berjuang bersungguh-sungguh agar mau beristiqamah. Kata Imam Ibnul Munkadir rahimahullah, aku berjuang selama 40 tahun, berjuang pada diriku agar tetap selalu istiqamah. Karena berarti menjalankan perintah, tidak ada yang ditinggalkan, menjauh dari seluruh larangan, tidak ada yang dilanggar, butuh mujahadah, butuh perjuangan seorang hamba untuk itu. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Dalam Hud Allah perintahkan nabinya, istiqomahlah sebagaimana engkau diperintah oleh Allah. Wa man taba ma'ak, dan begitu pula orang yang bertobat yang bersamamu. Kata Ibnu Katsir, Allah perintahkan Rasulnya, Allah perintahkan hamba-hambanya mukminin untuk sabat. Sabat itu teguh, kokoh, selalu di atas istiqomah kepadanya. Makanya kata Ibnu Athiyyah, Allah perintahkan nabinya untuk istiqomah, padahal beliau orang yang paling istiqomah. Beliau di atas istiqomah. Fastaqim, istiqomahlah engkau. Menunjukkan istiqomah membutuhkan keterusan, sesuatu yang berkesinambungan, tiada henti. Fastaqim, terus meneruslah dirimu beristiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di Sahih Muslim dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadun ba'dak. Ya Rasulullah, sampaikan padaku di Islam ini ajaran yang penting, yang mencakup segalanya, sehingga aku enggak akan tanya lagi kepada selainmu nanti. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Maka Rasul katakan kepadanya, ucapkan olehmu, aku beriman kepada Allah, dan kemudian istiqomahlah di atas itu. Istiqomah menuntut, dan sangat menuntut, sangat dibutuhkan oleh seorang hamba doa kepada Allah, Rabbnya. Karena enggak akan mungkin seorang hamba enggak akan mampu untuk istiqomah dengan sebenar-benarnya tanpa pertolongan taufik dari Allah kepadanya. Maka hal itu diajarkan kepada mukminin. Dari hadis Anas, kana Rasulullah yukthir an yaqul, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Betapa seringnya Rasulullah mengucapkan, wahai yang membolak-balikkan hati, membolak-balikkan kalbu, teguhkan, kokohkan kalbuku di atas agamamu. Qultu, ya Nabi Allah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina. Maka aku sampaikan kepada beliau, wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu, kami beriman dengan semua yang engkau bawa, apa yang engkau takutkan kepada kami, masih ada yang engkau khawatirkan? Qala na'am, jawab Rasulullah, iya. Innal qulub baina isbi'ain min asabi'illah yuqallibuha kaifa sya'. Sungguh kalbu, hati manusia di antara dua jari jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Hadis Tirmidzi. Tsabbit qalbi ala dinik, doa yang Rasul ajarkan. Tsabbit, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kata Mubar Kafuri, makna hadis, jadikan hatiku ini kokoh di atas agamamu, tidak condong menyimpang dari agama, tidak condong keluar dari siratal mustaqim, tapi dijadikan selalu lurus dan tegak di atas al-haq. Demikian pula yang Rasulullah ajarkan kepada Syaddad ibn Aus, kepada para sahabatnya, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu as-thabata fil amr, thabat, keteguhan, istiqomah dalam urusan ini, urusan agama, urusan ketaatan ini, agar seorang hamba selalu di atas jalan Allah, selalu dalam khair, dijaga dari segala syar, segala kejelekan. Wal azimata 'ala ar-rusyd, dan aku memohon pula kepadamu azimah, azm, kekuatan dan kesungguhan, 'ala ar-rusyd. Ar-rusyd, jalan yang lurus, kebaikan. Ar-rusyd berarti menjalankan perintah, meninggalkan larangan, itulah rusyd. Orangnya disebut rasyid. Hadis itu Rasul katakan sebagai nasihat beliau di Tobroni, atau wasiat yang beliau sampaikan kepada Syaddad ibni Aus radhiyallahu an. Ya Syaddad, إذا اقتنز الناس الذهب والفضة فاقنز هؤلاء الكلمات. Wahai Syaddad, kalau engkau melihat orang banyak mengumpulkan, menyimpan, sibuk dengan emas dan perak, ini harta benda yang paling utama, emas perak, kehidupan mereka untuk itu, siang dan malamnya, segala aktivitasnya, tenaganya, pikirannya ke situ. Bagaimana terkumpul dan bertambah poin emas dan peraknya, keumuman manusia. Maka engkau, kamu ya Syaddad, kumpulkan olehmu, pentingkan olehmu kalimat-kalimat berikut, doa yang kemudian Rasul ajarkan kepadanya. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr. Ya Allah, aku memohon istiqamah padamu dalam perkara ini, agama ini. Wal azimata 'ala ar-rusyd, dan kekuatan, azm, di atas rusyd. Wa as'aluka mujibati rahmatik, sebagaimana pula aku memohon kepadamu yang mewajibkan rahmatmu, yakni untuk mendapat rahmat Allah. Wa azaima maghfiratik, aku memohon padamu pula untuk mendapat ampunanmu, sesuatu yang pasti kamu diampuni oleh Allah karenanya. Wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. Aku memohon kepadamu untuk mensyukuri kenikmatanmu selalu dan beribadah kepadamu dengan baik, benar. Wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqa. Aku memohon kepadamu qalbu yang salim, bersih dari berbagai macam penyakit kalbu, penyakit hati, dan aku mohon kepadamu pula lisan yang shadiq, yang selalu jujur berkata benar. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Aku memohon kepadamu pula ya Allah segala kebaikan yang engkau ketahui. Wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam. Aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari segala kejelekan yang engkau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Dan aku beristighfar kepadamu dari yang engkau ketahui, dari dosa-dosa aku. Innaka anta allamul ghuyub. Karena engkau maha mengetahui semua yang ghaib. Hadis diriwayatkan Tobroni, Nasai dan yang lainnya. Doa azim, doa yang begitu agung. Betapa pentingnya dan betapa butuhnya seorang hamba terhadap doa ini. Karena itu jauh dan tidak terbandingkan dengan apa yang dilakukan orang. Orang sibuknya yang menyita waktu, pikiran, tenaga mereka, harta, emas, perak, seakan tidak ada pentingnya bagi mereka untuk dirinya istiqomah, ala rusyd, sabat, fil amr, kayak sesuatu yang enggak penting bagi mereka sekedarnya. Makanya Nabi ingatkan, pentingkan itu, kumpulkan olehmu, sibukkan dirimu karenanya. As'aluka tsabata fil amr. Beri aku ya Allah, aku mohon kepadamu untuk teguh istiqomah di atas perkara ini, ketaatan kepada Allah, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Semakna dengan hadis tadi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan kalbu, teguhkan kalbuku di atas agamamu. Meminta kepada Allah perkara ini karena itu di luar kemampuan kita manusia. Seperti yang Rasul sebutkan, hati kita pun bukan kita yang kuasa. Dia berada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka kalau sekarang dia istiqomah, tidak ada yang menjamin esok dan terus dia akan istiqomah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Butuh sekali minta, memohon dengan sangat kepada Allah untuk istiqomah. Thabat fil amr. Dijadikan kita walhamdulillah mencintai kebaikan, mencintai ketaatan, semangat dalam ketaatan, istiqomah itu. Gak ada yang nyuruh, gak ada yang ini. Dengar adzan ke masjid, perintah-perintah dia amalkan. Enggak ada yang dia takuti kecuali Allah. Larangan dia tinggal, tidak berani dia mendekat padanya. Istiqomah. Butuh pertolongan dari Allah. Makanya Rasul ajarkan untuk berdoa, memohon kepadanya, thabat fil amr. Wal azimata ala rusyd. Dan aku memohon kepadamu azimah, kesungguhan, kekuatan untuk di atas ar-rusyd. Karena pada rusyd segala kebaikan, segala kemaslahatan si hamba, dunianya maupun akhiratnya, ada di rusyd. Sehingga dia mencintai kebenaran, cinta dengan al-haq, dengan ahlul haq, membela al-haq, memperjuangkan al-haq, mengamalkannya, mendakwahkannya, rusyd, membenci yang batil, ahlul batil, membenci mereka, menjauh dari mereka, tidak ingin mendekat dan berbuat seperti mereka. Rusyd, butuh azimah, butuh azam, kekuatan. Karena betapa banyaknya pada kenyataannya, orang sering mendengar ilmu, tersampaikan padanya hujjah, ayat, hadis, banyak. Mungkin itu yang dia baca, mungkin itu yang dia dengar. Tetapi bersamaan dengan itu pula, tidak sedikit dari mereka yang kemudian meninggalkan kebenaran itu. Tidak ada kesungguhan untuk memperjuangkannya. Tidak ada kesungguhan untuk mengamalkannya, mencintainya. Dia prioritaskan di atas segala-galanya, dia perjuangkan. Tidak ada. Padahal dia tahu itu hak. Ngerti dia itu benar. Begitu sebaliknya, berapa banyak orang tahu, mendengar, membaca, kalau itu batil, syar, jelek, fitnah. Tapi tetap saja itu yang dia ikuti. Dia gak mau angkat kaki dari situ. Tetap saja itu yang dia senangi, dia asyik di situ. Gak ada kesungguhan untuk menjauh darinya. Tidak ada kemauan untuk meninggalkannya. Yang hilang adalah azimah. Azimahnya hilang. Sehingga tidak ada tekad. Tidak ada kemauan, kesungguhan, enggak ada keseriusan. Kamu tahu itu khair, itu benar, itu baik, butuh konsekuensi. Amalkan. Istiqomah kamu di atas itu, terus. Dakwahkan, perjuangkan. Kamu tahu itu batil, syar, fitnah, jauhi, tinggalkan, benci. ingatkan saudaramu orang lain agar menjauhinya. Butuh azimah. Kalau tidak, ya seperti itu kenyataannya. Banyak yang mengerti, banyak yang belajar, banyak yang mendengar, banyak yang melihat, tapi kenyataannya sedikit yang mau beramal, bahkan lebih sedikit yang mau istiqomah. Makanya Rasul ajarkan doa kepada Allah, wal azimata ala rusyd, meminta kepada Allah azimah di atas rusyd, mengamalkan kebaikan, meninggalkan kejelekan. Wa as'aluka syukra ni'matik, aku memohon kepadamu bersyukur terhadap kenikmatanmu. Syukur itu sendiri termasuk minnah dan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada mukminin. Bersyukur dengan kalbunya, dengan lisannya, dengan amalannya, tubuhnya. Selalu bersyukur kepada Allah. Karena sedikit dari hambanya yang mau bersyukur dengan makna syukur yang sesungguhnya. Qalilun min ibadiyas syakur. Wa husna ibadatik, aku meminta kepadamu beribadah dengan benar kepadamu. Karena itu yang dinilai oleh Allah dari hambanya. Bahkan penciptaan kehidupan dan kematian juga karena itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan, kematian untuk menguji di antara kalian siapakah yang terbaik amalannya. Sebagaimana amalan itu tidak akan menjadi terbaik kecuali dengan keikhlasan kepada Allah dan mutaba'ah terhadap sunnah nabinya. Itu yang diminta oleh Allah. Itu yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah. Wa husna ibadatik, aku memohon kepadamu beribadah dengan baik, agar amalan dia amalan yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar dia diberi keikhlasan, diberi mutaba'ah kepada sunnah rasulnya. Wa as'aluka qalban saliman, aku memohon kepadamu ya Allah qalbu yang bersih, selamat. Selamat bersih dari berbagai penyakitnya. Penyakit-penyakit kalbu dari kemusyrikan, nifak, penyakit hati, kedengkian, hasad, iri, penyakit hati. Begitu pula penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kalau hati itu suci, salim, selamat dari semua itu, akan menjadi baik anggota tubuhnya yang lain. Berpengaruh besar. doa Ibrahim alaihi salam dalam syuara Allah sebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan kalbu yang salim, kalbu yang bersih dari syirik, dari nifak, salim, selamat dari riya, selamat dari penyakit-penyakit kalbu. Oleh karenanya Rasulullah ingatkan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahui dalam jasad ada segumpal darah, kalau itu baik akan jadi baik seluruh tubuhnya. Kalau itu rusak, berpenyakit, akan rusak, berpenyakit seluruh tubuhnya. Dan itu adalah kalbu. Makanya Rasul meminta kepada Allah, qalban saliman, jadikan dan berikan kalbuku itu salim, selamat, bersih. Karena terus ini dirongrong oleh syaitan, karena syaitan tahu itu yang menentukan kemaslahatan si hamba. Dia akan mulia, bahagia, selamat di dunianya, akhiratnya, karena kalbunya. Seluruh tubuhnya akan jadi baik atau enggak, kalbunya. Maka kalbu ini yang juga dibidik utama oleh syaitan. Ya ngerti, qatalahullah, itu yang dirusak olehnya. Bagaimana hancur dan busuk berpenyakit kalbu itu, waliyadzubillah. Karena itu pula yang dinilai, dilihat oleh Allah dari hambanya, kan? Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Dalam hadis, Allah enggak melihat wajah kalian. Bukan itu yang dinilai oleh Allah. Bukan pula harta benda kalian, fulan kaya, fulan miskin, bukan itu penilaiannya. Fulan tampan, cantik, fulan mungkin kurang, bukan itu. Tapi yang Allah lihat dari kalian, Allah nilai kalbu kalian dan bagaimana amalan kalian. Makanya itu pula yang paling dibidik oleh syaitan, bagaimana rusak itu kalbu, tidak menjadi salim. Bagaimana dia mau istiqomah kalau kalbunya rusak, enggak selamat, enggak salim, penuh dengan penyakit-penyakit kalbu. Ada riak di situ, ada hasad kepada saudara-saudaranya, ada dengki, ghil, ada permusuhan, kebencian kepada mukminin. orang-orang soleh, berpenyakit hatinya. Bagaimana dia akan selamat dan bahagia? Idza fasadat fasada sa'iru jasadih. Kalau sudah rusak, akan rusak seluruh jasadnya. Berarti butuh dan menuntut dari si hamba untuk selalu cross check, selalu muhasabah, introspeksi diri pada kalbunya. Bagaimana kalbuku? Apa isinya? Apa yang dia lakukan? Seperti apa dia? Apa penyakit-penyakitnya? Untuk jasad aja orang kadang rutin ya. Padahal dia sehat-sehat aja sebetulnya. Cuman karena menjaga, tiap bulan dia ke laboratorium check up darah misalnya. Coba dilihat gulanya bagaimana, stabil enggak, kolesterolnya berapa, apanya lagi, tekanan darahnya, kolesterol, asam uratnya, dan yang lain-lainnya. Karena takut kalau ada sesuatu yang lebih dan membahayakan kesehatannya. Semestinya kepada kalbunya orang lebih dari itu. Para ulama sebutkan termasuk penyakit kalbu yang merusak kalbu, dan itu disebutkan min akhir ma yakhruj min qulubis salihin, yang paling akhir keluar dari kalbunya orang-orang soleh. Bahkan orang soleh artinya dari awal mereka orang-orang baik, orang-orang istiqomah. Tapi menunjukkan sulitnya ini keluar. Ini kalau yang lainnya sudah pada dibersihkan, sudah pada sembuh, ini yang paling bandel, paling terakhir bisa dicongkel dari kalbunya karena sulit dan beratnya, yaitu hubur riasah, cinta kepemimpinan, cinta kekuasaan, ingin jadi orang nomor satu, ingin semua mata tertuju padanya, semua telunjuk terarah padanya. Orang paling di nomor satu kan, itu yang paling terakhir keluar, menunjukkan bandelnya. Ala kulli hal, nasallallahu al-afiyah wassalama. Walisanan sadiqa, aku memohon kepadamu pula lisan sadiqa, lisan yang jujur, benar dalam tutur katanya, selalu dia menjaga kebenaran, menjaga kejujuran, baik dalam pembicaraannya, dalam tutur katanya, lisan shodiqah. Dan seperti di dalam hadis, idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha kulluha tukaffirul lisan, taqulu taqillah fina, nahnu innama nahnu bika, fa in istaqamta istaqamna, wa in iwajjajta iwajjajna. Setiap pagi seluruh anggota tubuh mengingatkan lisan, berkata kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah wahai lisan. Fa innama nahnu bika, kami di belakangmu, bersamamu. Kalau kamu istiqomah, kami akan istiqomah. Kalau kamu bengkok, menyimpang, ya kami akan ikut bengkok, ikut menyimpang. Penentunya lisan. Dan bahkan itu tersebutkan di dalam riwayat, walan yastaqima qalbun hatta yastaqimu hatta yastaqima lisan, enggak akan istiqomah qalbu itu sampai istiqomah lisannya, sampai istiqomah lisannya. Istiqomah, sehingga yang dia ucapkan hanya kebaikan, ima ilmu dia ajarkan, nasihat dia sampaikan, zikir, doa, ucapan-ucapan baik yang diridhai oleh Allah. Wa illa enggak akan istiqomah ini kalbu, sampai istiqomah ini lisannya. Menentukan istiqomahnya lisan. Makanya Rasulullah minta kepada Allah juga, walisanan sodiqo, aku memohon kepadamu lisan yang sodiq, yang jujur, selalu menjaga kejujuran, menjaga kebenaran. Tidak dia ucap kecuali yang khair, yang sidq, yang haq. Nas'alullah min fadlih. Lisan. Makanya dalam hadis Mu'ad, antum tahu panjang hadisnya kan, dari awal ketika beliau meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang akan menyelamatkan aku dari neraka dan memasukkan aku ke surga, maka Rasul jawab, sungguh kamu bertanya tentang sesuatu yang besar, yang berat. Karena itu yang dia tanyakan, bagaimana supaya dia masuk jannah dan selamat dari neraka. Tapi itu akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan, Allah inginkan kebaikan baginya. Beribadahlah hanya kepada Allah. Jangan kamu musyrik. Karena itu segalanya tauhid dan iman kepada Allah. Wa tuqimus shalah, kamu tegakkan sholat, wa tu'tiyaz zakah, kamu tunaikan zakat, wa tasum ramadhan, kamu puasa ramadhan, wa tahujjal bait, kamu haji ke baitullah ketika mampu. Kemudian Nabi katakan padanya, ala adulluka ala abwabil khair, mau sekalian aku tunjukkan kepadamu, karena Nabi ingin kebaikan, tidak hanya menjawab sebatas pertanyaan mereka, lebih ilmu itu diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Mau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan bagimu? Utubala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala as-sawmu junnah, puasalah, banyak-banyaklah puasa, karena puasa itu tameng, melindungi kamu dari murka Allah, dari neraka. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar, bersedekahlah, ini makna hadis, karena sedekah itu memadamkan dosa-dosamu sebagaimana air memadamkan api. Wasolatu rajul fi jawfil lail, begitu pula sholat seseorang di tengah malam. Qiyamul lail, tahajud, perbanyak olehmu. Kemudian beliau baca ayat, tatajafa junubuhum anil madhaji', mereka itu hamba Allah jauh pinggulnya dari tempat tidurnya, ini bangun sholat. Setelah semua itu Rasul sampaikan, kembali beliau katakan, ala uhbiruka biraksil amr wa amuduhu wa dharwatu saman sanamihi, mau juga aku kabarkan padamu wahai Mu'ad inti dari permasalahan ini semua, pokok intinya, tiangnya, penyanggahnya, dan puncak tertinggi bangunannya. Ultubala, tentu ya Rasulullah, aku mau. Qala ra'sul amril Islam, pokok inti dari perkara ini Islam, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, taat. Wa amuduhus salah, dan tiangnya adalah sholat. Wadharwatu sanamihil jihad fisabilillah, dan puncak bangunan tertingginya jihad fisabilillah. Ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullihi, setelah itu Rasul katakan, mau aku sampaikan kepadamu yang menentukan semua itu. Di sini kuncinya. Tadi kan banyak sekali, dari syahadat, dari tauhid, ibadah hanya pada Allah, tidak syirik, menegakkan sholat, zakat, puasa, haji, sholat malam, sedekah, puasa-puasa sunnah, bangun malam, semuanya tadi. Dan itu semua ada penentunya, kuncinya. Kalau ini terbuka, kamu pegang kuncinya, maka khair, kebaikan untukmu, akan mudah semua tadi, tauhid, meninggalkan syirik, sholat, puasa, zakat, qiyamul lail, sedekah, semuanya. Penentunya, kunci dari semua itu. Qultu bala, kata Mu'ad, tentu ya Rasulullah, aku ingin apa itu penentunya. Qala kuffa alaika hadha, sambil Rasul pegang lisannya, beliau katakan, kuffa alaika hadha, tahan olehmu ini lisanmu, lisan Dia yang menentukan. Kalau ini kamu kendalikan, kalau ini kamu yang kontrol, betul-betul kamu pegang, maka akan mudah semua tadi. Tapi kalau sudah ini di luar kendalimu, kamu tidak lagi bisa kontrol, tidak menjadi lisanan shadiqah, akan sulit bagimu. Yang ujung-ujungnya kalau dari depan, dari awal Mu'ad tanyakan sesuatu yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ini kuncinya. Kuffa 'alaika hadza. Tahan olehmu ini. Lisan, lidah ini. Ya, ulama sebutkan lisan ini dikunci sebetulnya oleh empat lapis kunci yang itu tidak ada pada anggota tubuh yang lain. Dua gigi atas dan bawah. Ya, kalau kamu tutup gigimu gini, ya kamu gak akan bisa bicara, sulit. Lidah gak bisa leluasa, terkunci. Dan dua bibir ini. Itu kuncinya, empat lapis. Mata hanya dikunci dengan dua kunci, masing-masing satu. Telinga tidak Allah kasih kunci padanya, segala macam bisa masuk, terdengar. Kalau mata kamu gak ingin melihat, tinggal tutup gini sudah gak ngelihat apa-apa. Tapi telinga gak bisa. Walhasil diberi empat lapis kunci agar lebih bisa dikekang, lebih bisa dikendalikan. Lisan. Kalau kamu amati banyak terjadi fitnah, banyak terjadi gesekan, banyak terjadi pertikaian, perselisihan, banyak terjadi permusuhan, perseteruan satu dengan yang lain, berkepanjangan. Semua dari lisan. Lisan penyebabnya. Kurang bisa dijaga. Padahal sudah ada empat lapis. Masih lolos juga lisannya. Bergerak semaunya. Karena kalimat kalau sudah keluar, kamu gak bisa tarik kembali. Selama belum keluar, kamu yang pegang kendali. Mau keluar atau tidak, kamu yang kuasa. Tapi kalau sudah keluar, gak bisa kamu cabut. Itu kalimat sudah keluar. Itu kata sudah terucap. Itu kata sudah didengar. Artinya sudah punya efek. Orang sudah terlanjur sakit hati. Orang sudah terlanjur tersinggung. Orang sudah terlanjur marah. Kemudian gak bisa kamu seenaknya. Gak jadi sudah. Aku gak jadi ngomong begitu. Tak tarik itu ucapan saya. Ya gak bisa. Sudah keluar kok, bagaimana kamu mau nariknya? Apa yang kamu tarik? Sudah masuk ke telinga orang. lisan. Bagaimana seorang hamba mau beristiqomah kalau lisannya belum sodiko, belum istiqomah lisannya. Lisan luar biasa, kecil barangnya, tapi luar biasa dampak pengaruhnya. Itu yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk diberi lisan shadiqah. Nas'alullah al-afiyah. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, wa a'udhu bika min syarri ma ta'lam. Dan aku memohon kepadamu kebaikan yang engkau ketahui. Aku berlindung diri kepadamu, ya Allah, dari segala kejelekan yang engkau ketahui. Ini juga jawami al-kalim, dari perkataan Nabi yang sangat simple tapi sangat padat isinya. Segala kebaikan yang tampak maupun tersembunyi, baik kebaikan itu di dunia ataupun kebaikan kelak di akhirat, semuanya masuk dalam doa ini. As'aluka min khairi ma ta'lam, semua kebaikan. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung padamu dari segala kejelekan yang engkau ketahui. Masuk di dalamnya segala bala, segala madorot, segala kejelekan, segala fitnah di dunia maupun akhirat. Karena umum sekali, luas sekali. Aku berlindung padamu dari kejelekan yang engkau ketahui, ya Allah. Yang Allah Maha tahu kalau itu jelek bagi hambanya, maka dia berlindung diri kepada Allah darinya. Luas sekali. Wa astaghfiruka mimma ta'lam, atau wa astaghfiruka lima ta'lam. Dan aku beristighfar kepadamu, ya Allah, dari segala yang engkau ketahui. Di situ ada i'tiraf, pengakuan dari seorang hamba kalau dia banyak dosanya, dia banyak salahnya. Maka aku beristighfar kepadamu, ya Allah, dari segala yang engkau Maha tahu, dari yang aku sembunyikan, dari yang aku tampakkan, semuanya. Dari yang dilakukan mataku, telingaku, lisanku, tangan, kakiku, semua. Yang kau Maha tahu, ya Allah. Dan i'tiraf, pengakuan ini salah satu bentuk doa kepada Allah. Karena doa itu ulama sebutkan tiga macam. Yang pertama, imma dengan permintaan langsung. Ini siapa minta kepada Allah, ya Allah, beri aku rizki, ya Allah, ampuni aku. Begitu. Yang kedua, dengan i'tiraf ini, pengakuan. Ini seorang hamba mengaku di hadapan Allah, ya Allah, aku telah melakukan ini, aku berbuat ini, apa dosa yang dia lakukan. Dengan itu dia meminta ampunan dari Allah, berdoa dengan mengaku apa yang dia perbuat, menyesal dari apa yang terjadi dari dirinya. Atau yang ketiga, pujian, dengan memuji Allah, memuliakan Allah dengan nama-namanya atau sifat-sifatnya. Demikian doa-doa agung, kalimat-kalimat mulia yang Rasul ajarkan kepada umatnya, patut untuk kita baca selalu, untuk kita pelajari terus, kita ingat dan kita panjatkan. Kita sebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya dalam istiqamah kehendak Allah itu segala-galanya. Kehendak Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya. Kehendak Allah untuk memberi taufik dan hidayah kepada hambanya. Firman Allah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam dan dia di atas cahaya dari Rabb-nya? Karena itu murni kehendak Allah, Allah yang tentukan dengan taufiknya. Makanya doa itu tidak boleh lepas. Kita butuh kepada Allah, tidak bisa lepas sekejap mata pun, selalu minta kepadanya agar tidak gurur nafs, agar jiwa kita tidak tertipu. Wah, ana sudah banyak amal soleh, aku istiqomah sejak lama dari kecil, terdidik di keluarga, aku gak pernah menyimpang, aku gak pernah terfitnah. Jangan tertipu dengan dirimu sendiri. Tapi yakini hanya Allah yang bisa menjagamu. Doa. Yang kedua, taubat dan istighfar. Makanya Allah katakan di Fussilat, fastaqimu ilai wastaghfiruhu. Beristiqomahlah kepadanya dan beristighfarlah, minta ampunan kepadanya. Allah Maha tahu, pasti ada ketergelinciran, terpreset si hamba di sini, di situ. Bukan syarat orang yang istiqomah untuk maksum, gak boleh salah, gak boleh pernah keliru. tapi begitu dia salah, terpreset, keliru, dia segera berbenah diri, dia segera bertobat, beristighfar kepada Allah dan meninggalkan kesalahannya. Banyak-banyak berzikir kepada Allah, karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullah dzikran katsira, wahai orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sering, yang banyak. Perbanyaklah zikrullah. Agar kita dalam jagaan dan lindungan Allah selalu. Di setiap usai ibadah, di segala aktivitas kita, sebelum, setelah bangun tidur, sebelum, sesudah makan, mau masuk, mau keluar kamar mandi, dan zikir-zikir yang lain, zikir pagi, seusai subuh, zikir petang, seusai asar, apalagi ini Jumat, ada sa'ah ijabah di akhir-akhir hari nanti, waktunya pendek sekali, dikabulkan doa di situ. Banyak zikir kepada Allah. Makanya ulama sebutkan, waktu yang dikhususkan untuk zikir, maka menunjukkan zikir itu yang paling afdol di situ, lebih afdol dari yang lainnya. Seperti zikir pagi, ya dia dibatasi mulai seusai subuh sampai terbitnya matahari. Maka amalan terafdol yang kamu lakukan di situ zikir, zikir pagi. Adkar sobah yang antum tahu di kitab-kitab buku zikir. Maka itu lebih afdol daripada kamu baca Quran. Atau yang lainnya, paling afdolnya zikir di waktu itu. Seperti doa antara adzan dan iqamat terkabul, tidak ditolak oleh Allah, maka amalan terafdol di antara adzan qomat doa, paling afdol, lebih afdol daripada kamu berzikir, lebih afdol daripada kamu baca Quran, doa, karena terbatas waktunya. Begitu qomat selesai sudah, maka gunakan waktu-waktu itu zikir. Terjaga kamu baca di pagi sampai sore. Kamu baca sore, kamu terlindungi oleh Allah, dilindungi sampai pagi. Kita butuh manusia, dan sangat butuh perlindungan Allah. Apalagi kalau kamu mengetahui, mengingat fadilah dan keutamaan masing-masingnya. Sering orang baca membaca, tapi lalai dari fadhailnya, sehingga ya gak ada harapan. Apa yang dia harap, orang dia gak tahu menau, atau dia lalai, hampa begitu. Cuman dia rutinitas dia baca, misalnya seusai sholat dia baca subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ya dia baca, tapi misalnya ditanya, ah antum baca itu kenapa? Apa yang antum harapkan? Kenapa antum baca? Ya sunnah Nabi, betul sunnah Nabi. Mencontoh Rasulullah SAW itu diajarkan beliau. Cuman harapannya apa? Apa yang kamu harap dengan itu? Kosong. Padahal besar fadilahnya. Rasulullah katakan yang membaca itu 33 sampai yang ke-100 la ilaha illallah dan seterusnya. Ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Terampuni dosa-dosanya semua walaupun sebanyak buih di lautan. Kan luas sekali lautan. Buih semuanya itu di atasnya terhapus, hilang. Kan ada yang dia harap. Beda. Orang mengamalkan sesuatu, tahu ini keutamaannya dan dia mengharap itu. Dengan orang yang mengamalkan tapi enggak ada yang dia harap. Dan itulah takwa. Takwa itu. Anta amal bi ta'atillah. Kamu amalkan ketaatan kepada Allah, perintah zikir dalam hal ini. Ala nur minallah, di atas cahaya dari Allah. Kamu tahu dalilnya. Tarju thawaballah, mengharap pahalanya yang Allah janjikan atau Rasul janjikan. Itulah takwa. Baik, setelah itu dia baca ayat kursi. Antum baca ayat kursi kenapa? Rutinitas lagi. Apa yang antum harapkan? Gak ada. Lalai. Padahal besar fadilahnya. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak ada yang mencegah dia dari masuk surga kecuali kematian. Ini menghalangi dia cuma karena dia belum mati saja. Jannah baginya membaca ayat kursi. Kan sering lalai dari kita kalau kita mau fair terus terang. Banyak yang lalai gitu. Dia baca-baca, tapi kenapa apa yang dia harap enggak ada? Begitu zikir-zikir yang lain, pelajari. Kenapa aku baca ini? Apa keutamaannya? Itulah takwa. Berharaplah mendapat itu. Yang disebutkan oleh Allah maupun Rasulnya. Suatu hari Rasulullah SAW salat subuh di masjid. Saya salat dikir. Walhasil kemudian beliau keluar. Sampai waktu duha. Waktu duha yakni mungkin jam 9, jam 10 kurang lebih. Berarti kalau dari subuh, misalnya subuhnya jam 4 atau setengah 5, berarti ada 5 jam setengah. Begitu Rasul masuk kembali ke masjid, ada sahabiyah radhiyallahu anha, Juwairiyah. Rasul kaget. Maka Rasul tanya, "Kamu dari subuh tadi masih di sini?" Jawab dia, "Iya ya Rasulullah. 5 jam setengah. Taruh 5 jam sudah." Dia duduk di masjid, berzikir, doa ini itu. Dari subuh sampai duha. Beramal, banyak amalan yang dia lakukan, sahabat. Paling berharap kebaikan, orang paling semangat dalam ketaatan. Maka Rasul sampaikan padanya, aku dari seusai subuh tadi membaca hanya 3 kalimat. Makanya beliau kemudian keluar. Kalau itu ditimbang tiga kalimat yang Rasul ucapkan, dengan seluruh yang kamu lakukan dari subuh sampai duha ini lebih berat yang aku ucapkan. Beliau mengucapkan subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Diulang tiga kali. Bayangkan fadilahnya mengalahkan lebih berat itu daripada seluruh yang dibaca, yang dilakukan sahabat ini. Fadilah zikir. Walhasil, pelajari dan amalkan zikir-zikir itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Intinya selain doa, pasrah dan meminta selalu kepada Allah, tidak tertipu dengan diri kita sendiri, adalah ibadah dan ketaatan itu. Selalulah jalankan perintah, beribadah, ta'ah. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Allah katakan, barang siapa yang mengamalkan apa yang diajarkan padanya, maka itu yang lebih baik baginya, dan itu yang lebih memberi dia keteguhan, lebih mengkokohkan dirinya. Maka dengan beramal soleh, dengan beribadah, seorang hamba semakin diistiqomahkan, semakin diteguhkan, dijaga oleh Allah. Wallahu akramul akramin. Allah yang maha mulia enggak akan membiarkan orang yang telah berjuang, berupaya, berbuat baik kemudian disia-siakan begitu saja. Enggak mungkin. Allahu akramul akramin. Maka berjuanglah kita semua, beribadah dan mengamalkan apa yang kita tahu dari syariat, dari perintah-perintah Allah, dari sunnah yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Demikian istiqamah, kalimat yang ringan diucap tapi butuh perjuangan berat, butuh kesungguhan besar dalam pengamalannya. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan hidayah, menjaga kita untuk selalu tetap istiqamah di atas agamanya hingga ajal datang. Nas'alullah at-taufiq was-sadad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.